ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Dan kita sedang membahas tentang Shalatul Jamaah, yaitu salat berjamaah. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, وَلْيَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ وَلْيَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ. Seorang imam hendaknya berniat menjadi imam. Seorang imam hendaknya dia sebelum takbiratul ihram dia berniat menjadi imam. Ada yang menarik di dalam pembahasan ini. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa niyatul imami laysat syartan fi sihhatil jamaah." Niat seorang imam menjadi imam tidaklah menjadi syarat sahnya salat berjamaah. Artinya para pemirsa Niaga TV, sangat memungkinkan seorang imam tidak niat sholat berjamaah. Bisa karena dia awalnya memang sholat sendiri, lalu datang orang lain di belakangnya yang menjadikan dia sebagai imam, itu bisa saja. Oleh karenanya, adanya niat imam menjadi imam tidaklah menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Niat imam menjadi imam tidaklah menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Karena memang logikanya imam itu diikuti dan dia tidak mengikuti. Imam itu adalah diikuti oleh makmum dan dia tidak mengikuti siapapun. Lalu untuk apa dia berniat? Kalau memang niat imam menjadi imam bukan syarat sahnya sholat berjamaah, lalu untuk apa dia berniat? Dijawab oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa innama hiya litahsili ats-tsawab. Niat diperlukan oleh imam bukan agar sholat berjamaah menjadi sah, tetapi agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niatnya. Wa innamalikulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, kata Nabi. Jadi imam hendaknya dia berniat menjadi imam. Walaupun niat imam menjadi imam bukanlah syarat agar sholat berjamaah menjadi sah, tetapi adalah cara agar imam mendapatkan pahala sholat berjamaah. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga imam muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Bittu inda khalati Maimunah. Satu ketika kata sahabat yang mulia ini, aku menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Di waktu yang sama, bibinya Ibnu Abbas ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Maka Nabi melaksanakan salat malam. Faqumtu usalli ma'ahu. Maka aku pun salat bersama beliau. Artinya Nabi salat sendiri. Ya, Nabi salat sendiri. Tiba-tiba datang Ibnu Abbas masuk berikut berjamaah dan berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwa Ibnu Abbas baru masuk di pertengahan salat? Karena Ibnu Abbas masuknya di sebelah kiri. Kalau seandainya sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas sudah melaksanakan sholat bersama Nabi sejak awal, tentunya sejak awal Nabi sudah menempatkannya di sebelah kanan. Tetapi karena Ibnu Abbas masuknya di pertengahan sholat, beliau menempatkan dirinya di sebelah kiri Nabi. Harusnya kan makmum apabila hanya berdua dengan imam, posisinya di sebelah kanan. Ini Ibnu Abbas malah mengambil posisi sebelah kiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhadha bira'si fa'aqamani an yaminih. Maka Nabi memegang kepalaku begini, kemudian menggeserku ke belah kanan. Dipindahkan ke sebelah kanan. Yang ingin kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah Nabi sudah memulai sholat. Apakah Nabi berniat menjadi imam? Tidak. Di pertengahan sholat muncul sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi. Apakah sholat berjamaahnya sah? Sah atau tidak? Sah. Artinya niat imam menjadi imam di dalam sholat berjamaah bukanlah syarat sahnya sholat berjamaah. Akan tetapi, niat imam menjadi imam adalah cara agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jelas para pemirsa Niaga TV, ini poin-poin rincian yang luar biasa ya, bisa didapatkan oleh para ulama ketika mereka mengkaji, mendalami hukum-hukum syariat. Artinya kalau kita belajar sendiri di rumah, kita baca hadis Nabi, kita baca Al-Quran, belum tentu kita mendapatkan faidah. Belum tentu kita mendapatkan kesimpulan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil bahwa imam bisa menjadi imam walaupun dia tidak berniat menjadi imam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bercerita, pernah satu ketika Nabi sholat di bulan suci Ramadan, maka aku pun datang berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang beberapa orang yang lain, kemudian kami sholat di belakang Nabi. Tatkala Nabi SAW mengetahui bahwa kami berada di belakang beliau, ja'ala yatajawwaz fi shalah, maka Nabi meringankan bacaannya, artinya tidak terlalu memanjangkan bacaan sholat. Summa dakhala rahlahu, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Fasalla salatan lam yusalli, fasalli salatan la yusalliha indana. Maka Nabi pun yang tadinya sholat di masjid, karena Nabi tahu datang beberapa orang sahabatnya untuk ikut sholat bersama Nabi, Nabi tidak keluar. Nabi malah melaksanakannya di dalam rumah. Sehingga saat itu para pemirsa Niaga TV, di masjid ramai orang menanti, menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pagi hari, para sahabat menemui Nabi, kemudian menceritakan bahwa tadi malam mereka menanti kedatangan Nabi, tapi Nabi tidak datang. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Na'am, zaka alladhi hamalani ala alladhi sana'tu. Ya, iya, itu yang justru menjadikan aku melakukan hal itu, karena kalian berkumpul, ya. Nabi khawatir sholat malam di bulan suci Ramadan ini menjadi wajib atas kalian. Yang ingin kita garis bawahi adalah Nabi sedang sholat sendiri di masjid. Lalu datang Anas bin Malik ikut sholat, dan datang sahabat-sahabat yang lain ikut sholat. Artinya, imam tidak disyaratkan harus niat sholat berjamaah. Atau imam tidak disyaratkan harus niat menjadi imam. Orang yang tidak niat menjadi imam, kita jadikan imam misalnya, tidak masalah. Dan itu sering kita lakukan. Ya, ada seorang yang masbuk, dia terlambat sholat, tertinggal dua rakaat, kita baru datang, kita bermakmum kepada dia. Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Fa in ahmalahu in aqadat furada." Apabila imam lalai, apabila imam lalai menghadirkan niat menjadi imam, maka sholat yang dia lakukan dianggap sholat sendiri. Sah tidak jamaahnya? Sah. Sholat jamaahnya sah. Tapi sholat imam tersebut menurut Ibnu Naqib, in aqadat furada, dihukumi sebagai sholat yang dilakukan sendiri. Munfarid. In aqadat furada, menjadi dihukumi sholat sendiri. Wasahhal iktida'u bihi, dan sah kita bermakmum kepadanya. Wafatal imamu thawabal jama'ati, akan tetapi imam dikarenakan dia lalai berniat menjadi imam, maka dia kehilangan pahala sholat berjama'ah. Kenapa? Karena dia enggak berniat jadi imam. Padahal Nabi berkata, wa innama likulli mri'in ma nawa. Setiap orang adalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu dikatakan, wa yushtaratu niyatul imamati fil jumu'ah. Tetapi niat menjadi imam di dalam sholat Jumat adalah syarat. Niat menjadi imam, niat imam menjadi imam di dalam sholat Jumat adalah syarat. Kenapa menjadi syarat? Apa bedanya dengan sholat-sholat yang lain? Kenapa di sholat yang lain sah jamaah walaupun imamnya tidak niat menjadi imam? Kenapa kalau di sholat Jumat, niat imam menjadi imam adalah syarat sahnya Jumatan? Iya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu li'annal jama'ata syartun fi sihhatiha. Karena berjamaah dalam sholat Jumat adalah syarat sahnya sholat tersebut. Tidak sah sholat Jumat kecuali berjamaah. Maka imam dalam kondisi tersebut menjadi wajib berniat berjamaah. Kalau dia tidak niat berjamaah, dia tidak sah sholatnya. Makmumnya sah, karena makmumnya niat berjamaah. Dan dalam sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Jelas para pemirsa Niaga TV? Lalu dikatakan, وَيُنْدَبُ لِقَاسِدِ الْجَمَاعَةِ الْمَشْيُ بِسَكِينَةٍ. Disunnahkan bagi orang yang hendak mendatangi tempat sholat berjamaah agar mereka berjalan dengan sakinah, dengan penuh ketenangan. Artinya jangan tergesa-gesa. Ya, jadi kalau kita ingin mendatangi tempat sholat berjamaah, datangi dengan tenang dan ingat, jangan tergesa-gesa. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib adalah berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara ramai, ya, suara ramai. Ketika sholat selesai, Nabi berkata, ada apa dengan kalian? Kenapa tadi ramai? Maka mereka menjawab, ista'jalna ila sholat. Kami tergesa-gesa ya Rasulullah mendatangi sholat. Maka beliau berkata, fala taf'alu. Jangan kalian lakukan hal itu. Maksudnya tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah. Iza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati. Kalau kalian mendatangi sholat berjamaah, berjalanlah dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan bersama imam, kerjakan. Wama fatakum faatimmu, dan apa-apa yang tidak kalian dapatkan, artinya kalian tertinggal, sempurnakan. Jadi jangan tergesa-gesa, ya, jangan cepat-cepat. Jalan saja dengan tenang, apa yang kalian dapatkan bersama imam ikuti. Dan apa yang kalian terlewat darinya, ya, kalian tidak sempat mengerjakannya, fa'atimmu, sempurnakan sendiri. Sederhana, ya, dan jangan tergesa-gesa. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah kalian menuju salat. "Wa alaikum bis-sakinati wal waqar." Dan berjalanlah kalian dengan tenang dan penuh kewibawaan, wakar, tenang dan penuh dengan kewibawaan. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan bersama imam, ya, kerjakan. Wama fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang tertinggal, kalian tertinggal, maka tinggal disempurnakan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan atas orang-orang yang sholat berjamaah, yuhafizu ala idraki fadilati takbiratil ihram. Hendaknya mereka berusaha menjaga keutamaan mendapatkan takbiratul ihram. Artinya bukan berarti kalau dikatakan berjalan dengan tenang, artinya kita santai-santai, tidak. Ya, kita disunnahkan untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, fadilahnya besar. Coba kita lihat hadisnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin. Man, barang siapa melaksanakan salat lillah karena Allah 40 yawman fi jama'atin, selama 40 hari berturut-turut berjamaah. Masya Allah. 40 yawman fi jama'atin. Selama 40 hari berturut-turut dia salat berjamaah. Yudriku takbiratul ula, dan dia selalu mendapatkan takbir yang pertama. Kutibat lahu bara'atan, maka dia akan mendapatkan catatan, dicatat atasnya dua pembebasan. Apa itu dua pembebasan? Satu, dia dianggap telah bara'atun minan nar, dia telah dibebaskan dari neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, dia telah dibebaskan dari sifat munafik. Ini kan fadilahnya besar sekali, ya. Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula, barang siapa yang salat berjamaah karena Allah selama 40 hari, yudriku at-takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama, maka akan dituliskan untuknya dua pembebasan, bahwa dia bebas dari api neraka dan dia adalah bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ini barangkali boleh kita jadikan sebagai program dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba 40 hari berturut-turut kita senantiasa sholat berjamaah dan senantiasa mendapatkan takbiratul ihram. Itu luar biasa, pahalanya besar. Dalam riwayat Al-Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, secara marfu bahwa Nabi bersabda, likulli syai'in safwatun, segala sesuatu itu ada bagian terbaiknya. Wasafwatus salati at-takbiratul ula, dan bagian terbaik dalam salat adalah takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Fahafizu alaiha, kata Nabi, maka jagalah oleh kalian takbir yang pertama. Bagaimana mendapatkan takbir yang pertama? Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau dakhala fi naflin, seandainya seseorang telah memulai salat sunnah, fa uqimatil jama'atu, kemudian salat berjamaah dimulai. Jadi dia terlanjur sholat sunnah, sedangkan jamaah dimulai. Tidak lama setelah dia sholat sunnah, sholat jamaah dimulai. Atammahu, dia boleh menyempurnakan sholat sunnah tersebut, in lam yakhsha fawat al-jamaah, apabila dia tidak ada kekhawatiran kehilangan sholat berjamaah. Ya. Sebagian ulama berpendapat, yaitu dia tidak ketinggalan satu rukun. Tapi kalau seandainya bisa menyebabkan ketinggalan satu rukun, maka yang paling utama adalah ikut sholat berjamaah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ, apabila sholat ditegakkan, tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Apabila sholat ditegakkan, tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Jelas ya? Kecuali kalau kita sholat sunnah, dan kita sudah misalnya ruku yang terakhir, atau kita sudah sujud yang terakhir, kita tinggal tahiyat akhir, silahkan. Dengan syarat kita tidak tertinggal jamaah. Ya, tidak tertinggal satu rakaat. Tapi kalau sampai tertinggal satu rakaat, maka memutus sholat sunnah tersebut dan masuk ke dalam sholat berjamaah itu adalah lebih utama. Lalu dikatakan, walau dakhala fil fardi munfaridan, lalu bagaimana kalau seseorang terlanjur memulai sholat wajib sendiri? Dia pikir sudah selesai sholat berjamaah, dia menyangka sudah selesai sholat berjamaah, maka dia takbiratul ihram Allahu Akbar dengan niat salat zuhur, dengan niat salat zuhur. Fa uqimatil jamaah, tidak lama setelah dia memulai salat wajib, ternyata jamaah baru dimulai. Nudiba qalbuhu naflan mutlaqan raka'ataini, maka disunnahkan dia mengubah niat salat yang dia kerjakan menjadi salat sunnah dua rakaat. Yang tadinya dia niat salat zuhur misalnya 4 rakaat, dia ubah menjadi salat sunnah 2 rakaat. Summa yaqtadi, kemudian hendaknya dia masuk. Ya, hendaknya dia masuk yaitu salat berjamaah. Tentunya dikatakan di sini ba'da salami min raka'ataini, setelah dia salam di rakaat yang kedua. Lalu dikatakan di sini, fa in lam yaf'al wa nawal iktida'u fi asna'is shalah shahha. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Fa in lam yaf'al, apabila dia tidak mengubah niat, artinya dia tidak mengubah niat salat sunnah menjadi salat wajib menjadi salat sunnah. Fa in lam yaf'al, apabila dia tidak melakukan hal itu, wa nawal iqtida'a fi asna'is shalah, tetapi dia niat ikut berjamaah, tadinya niat salat sendiri, kemudian karena dia melihat jamaah, dia niat ikut berjamaah. Ini pertanyaan tentunya penting. Boleh enggak? Boleh enggak orang sudah niat sholat sendiri, tiba-tiba dia ubah menjadi niat sholat berjamaah? Boleh atau tidak? Dikatakan oleh beliau, shohha wa kurih. Sah sholatnya, tapi dimakruhkan yang begitu. Sah sholatnya, tapi dimakruhkan. Lalu mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa orang yang sudah terlanjur sholat wajib sendiri boleh dia mengubah niatnya menjadi sholat berjamaah? Dalilnya hadis yang sahih, riwayatnya Bukhari. Disebutkan bahwasanya satu ketika Nabi SAW pergi kepada Bani Amr ibni Auf untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Nabi pergi ke Bani Amr ibni Auf untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ketika datang waktu sholat, muazin datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ini Nabi enggak datang-datang, ya sudah, bagaimana kalau anda saja jadi imam? Maka Abu Bakar berkata, na'am, ya sudah, kalau memang Nabi barangkali ada kepentingan, ada keperluan, pergi ke satu tempat, kita sholat saja. Faja'a Rasulullah, maka Rasulullah tiba-tiba datang. Sedangkan Abu Bakar terlanjur menjadi imam. Abu Bakar terlanjur menjadi imam. Wan-nasu fi shalah, sedangkan di belakang Abu Bakar ada manusia. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaf. Lalu Nabi masuk ke dalam shaf. Dan Abu Bakar itu tidak pernah yaltafit melihat ketika sedang salat. Artinya tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi masuk ke dalam shaf. Bayangkan para pemirsa Niaga TV, Nabi masuk ke dalam shaf. Maka saat itu kaum muslimin bertepuk. Bertepuk itu sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam sholat. Ya, walaupun nanti di akhir Nabi akan berkata, lain kali enggak usah bertepuk. Kalau laki-laki itu bertasbih, kata Nabi, bertepuk itu untuk perempuan. Lalu mereka bertepuk. Maka Abu Bakar melihat Rasulullah, ternyata di belakang ada Rasulullah. Fa asyara ilaihi Rasulullah. Maka Rasul berisyarat agar Abu Bakar tetap pada posisinya, maksudnya lanjutkan sholat berjamaah. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Ya. Lalu setelah itu dikatakan, summa istakhara Abu Bakrin hatta stawa fi shaf. Abu Bakar yang tadinya jadi imam mundur. Abu Bakar yang tadinya jadi imam mundur ke belakang. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla, dan Rasul maju ke depan kemudian salat. Perhatikan para pemirsa Niaga TV.

Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dumpling skin. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Di kesempatan yang kedua ini, para pemirsa Niaga TV, kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk, dan kami pun membuka layanan telepon tentunya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita membaca Al-Fatihah 70 kali dengan tujuan supaya anak di pondok pesantren kerasa di sana? Yang menyarankan ustaz di ponpes tersebut, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bissawab, ya, di antara penjelasan para ulama bahwa yang berhak membatasi jumlah itu hanyalah syariat. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis yang berhak menentukan jumlah, apakah dibaca satu kali, ataukah dibaca tiga kali, ataukah dibaca 100 kali, lebih dari itu atau kurang dari itu bukan hak kita. Hak kita adalah, kewajiban kita adalah beribadah, mengikuti apa yang menjadi perintah dari Quran dan Al-Hadis. Jadi apa-apa yang tidak dibatasi oleh syariat, maka kita tidak boleh memberikan batasan. Dan apa-apa yang dibatasi, maka kita kerjakan sesuai dengan batasan. Ya. Dan banyak syariat memberikan batasan. Misalnya di pagi hari membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Maka jangan kita modifikasi menjadi 5 kali, 6 kali. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sebaliknya, ketika Nabi tidak memberikan batasan apapun, jangan kita memberikan batasan. Apalagi kalau dikaitkan dengan keutamaan akan begini, akan begini, akan begini, kecuali kalau kita menemukan dalil yang menjelaskan hal tersebut. Jadi tidak diperbolehkan menurut saya. Allahu a'lam bissawab. Apa yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Itu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ya, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Yaitu mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi. Mereka menyembunyikan isi Taurat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi. Lalu mereka sembunyikan. Mereka tidak ceritakan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Lalu kenapa mereka menyembunyikan ayat-ayat yang menjadi saksi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Karena mereka khawatir kehilangan kedudukan di tengah bangsa Arab. Karena dahulu orang Yahudi di Madinah mendapatkan kedudukan. Karena mereka dianggap sebagai pewaris ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Oleh karenanya mereka tidak jarang mendapatkan apa perlakuan khusus. Baik mendapatkan upeti, hadiah, dan lain sebagainya. Dan mereka khawatir seandainya mereka menceritakan kebenaran Nabi Muhammad yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat, maka kedudukan mereka, posisi mereka menjadi hilang. Maka Allah katakan, ya, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka menjual hidayah, menjual petunjuk dengan tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Itu maksudnya. Jadi menyembunyikan yang hak untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Allah alam bissawab. Ketika turun sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang pertama tentunya ulama beda pendapat dalam hal ini. ya, terkait dengan larangan sujud seperti unta, ya, ada yang berpendapat lutut dulu, ada yang berpendapat tangan dulu, dan pendapat yang paling kuat lutut dulu, ya, lutut dulu kata Ibnu Qayyim itu lebih kuat. Allah alam besar. Ketika baik itu sudah kita baca. Ummu Nurul di Jambi, lingkungan kami kalau ada orang yang mengadakan walimah sebelum hari H, pasti ada yang namanya bergadang yang diisi perjudian semalam suntuk. Kemudian pada hari H-nya musik beserta artis wanita. Kamu kalau tidak datang membantu dalam pesta tersebut dianggap tidak bermasyarakat, dan kelak ketika kami ingin menikahkan anak kami harus mengikuti adat tersebut. Mohon solusinya. Tidak boleh, ya, solusinya ya kita kalau bisa beramar ma'ruf ya bagus. Ya kalau kita tidak bisa beramar ma'ruf ya sudah, kita menjauh. Ya kita menjauh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia belum bisa mengubah dengan tangannya maka dengan lisannya. Dengan tangan artinya dengan kekuatan, artinya dengan kekuasaan. Yang enggak punya kekuasaan dan kekuatan, fabi lisanihi, maka dengan lisannya dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Wa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak bisa juga maka dengan hatinya. Ya, mengingkari dengan hati, minimal kita tidak ikut-ikutan, minimal kita menjauh dari perjudian, ya, dari perbuatan-perbuatan yang haram, itu minimal sekali. Ya wadzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Ya, lalu Ustaz bagaimana nanti saya kalau saya mengadakan acara nikahan untuk anak saya nanti tidak dibantu oleh mereka kalau tidak mau apa namanya menjalankan adat? Jangan takut seperti itu. Ya, jangan takut kita rugi ketika menjalankan perintah Allah. Ya man taraka syai'an lillah, 'awadallahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik. Itu pegang. Pegang menjadi satu keyakinan dalam hidup kita. Bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu, dan dia meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang jauh lebih baik. Allah alam besar. Ada penelpon dari Jakarta. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Kalau sholat di sholat ya takbir, kalau di sholat satu kan belum salam bisa berdoa. Nah kalau di sholat sunnah berdoa tidak perlu salam. Itu saja Ibu. Ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, berdoa setelah selesai tasyahud itu tidak hanya di salat yang wajib. Rasulullah berkata apabila telah selesai tasyahud, summa liyakhtar minad du'ai ma'ajabah. Ya, hendaknya dia memilih doa yang dia sukai. Dan di situ Nabi tidak membatasi apakah salat wajib ataukah salat sunnah. Silahkan ibu lakukan di salat yang wajib, sebagaimana ibu boleh melakukannya di sholat-sholat yang sunnah. Karena di hadisnya tidak memberikan batasan. Allah alam bisawab. Bahkan di sholat sunnah, doanya silahkan lebih panjang daripada sholat yang wajib. Karena sholat yang wajib barangkali terikat dengan kita mengikuti imam, sedangkan sholat sunnah lebih fleksibel, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menjadi seekor domba, posisi Nabi Ismail saat itu berada di mana? Digeser, diganti. Ya, Nabi Ibrahim diganti. Artinya Nabi Ismail diganti posisinya, bukan Nabi Ismail berubah jadi domba. Salah, ya. Nabi Ismail digantikan dengan domba. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan dengan domba yang besar. Bukan Nabi Ismailnya menjadi domba. Apakah boleh memakan sebagian dari hewan kurban? Boleh, sunnah. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-36 Allah berfirman, Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagiannya, berikan kepada orang yang berkecukupan sebagiannya, dan berikan kepada orang yang susah sebagiannya. Berarti dibagi tiga. Dimakan sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga yang lain untuk orang yang berkecukupan, sepertiga yang lainnya adalah untuk mereka yang kesusahan. Allah alam bisawab. Ada penelpon kita dari Kalimantan. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, apakah yang diharuskan kalau selesai sholat Jumat itu tadi salah guna membaca Al-Fatihah, atau yang diharuskan kita beristighfar? Itu saja, Bapak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam ya, yang tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut, diperintahkan untuk mengikuti beliau. Maka yang bisa menjawab apa yang dilakukan setelah salat termasuk di dalamnya salat Jumat adalah membaca hadis-hadis Nabi. Kita tidak mendapatkan kebiasaan beliau membaca Al-Fatihah 4 kali. Tetapi beliau setiap kali selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau berkata, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallahu walahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tia lima mana'ta wala yanfa'udhal jaddil minkal jadd. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca ayat kursi ya 1 kali, lalu setelahnya membaca ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, kecuali di waktu maghrib dan waktu subuh, al-ikhlas, al-falak, an-nas masing-masing 3 kali. Allah alam bisawab. Maka itu yang lebih baik. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Mana yang tepat, zikir ba'da sholat Jumat membaca Fatihah diteruskan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, atau membaca zikir yang biasa seperti salat fardu? Yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab, adalah membaca zikir seperti biasa. Itu yang saya pahami selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Al-Imam Ibnu Salah pernah menguatkan atau membela salat raghaib? Tidak. Ya Allah alam bisawab, salat raghaib sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah di antara kebid'ahan, perkara bid'ah. Ya. Salat raghaib itu banyak dibahas bahkan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi memiliki penjelasan tentang salat raghaib. Bahkan kalau saya tidak salah Imam Nawawi punya penjelasan tentang sholat raghaib. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya penjelasan, bahkan menulis kitab tentang hadis-hadis palsu di bulan Rajab. Begitupun Imam As-Suyuti dan lain sebagainya. Apalagi sekelas Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Ya, mereka yang saya tahu sepakat mengatakan tidak ada yang namanya sholat raghaib. Sholat raghaib itu termasuk ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Ya Allah alam bisawab. Bagi yang tidak mampu berkurban, bertakbir 100 kali, bertahmidlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali, sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut lebih baik dibandingkan mempersiapkan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad di jalan Allah. Lebih baik dibandingkan menyembelih 100 ekor unta, dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ini hadisnya harus kita cari lagi, karena ada kejanggalan dari apa namanya. Kalau saya melihat seperti ada kejanggalan dari matannya, dari isinya, ya, lebih utama dari mempersiapkan 100 ekor unta untuk berjihad, 100 kurban. Ini saya rasa harus kita cari, kita ketahui matannya, isi hadisnya, kemudian kita cari bagaimana komentar para ahli hadis. Saya khawatir hadisnya lemah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Budi di Pekalongan, mau bertanya, kalau hari raya kurban jatuh hari Minggu tanggal 12, padahal puasa 11 Sabtu sudah hari tasyrik, haram berpuasa? Tidak, ya. Karena apa namanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tanggal 9 itu mengikuti tanggal 1. Dan tanggal 1 itu mengikuti ru'yatul hilal. Tanggal 9 itu mengikuti tanggal 1. Dan tanggal 1 itu mengikuti ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal itu dikembalikan kepada daerah masing-masing berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ketika beliau, yaitu Ibnu Abbas, berbincang dengan Quraib. Lalu Quraib berkata, ya Ibnu Abbas, kami di Damaskus melihat hilal itu malam Jumat. Ibnu Abbas berkata, kamu lihat? Benar. Iya, saya lihat. Ibnu Abbas berkata, kalau kami lihatnya di Madinah malam Sabtu. Ibnu Abbas, Quraib bertanya, Ibnu Abbas, kenapa enggak ngikutin hilal yang ada di Damaskus malam Jumat? Maka Ibnu Abbas berkata, begitulah kami diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi titiknya sebenarnya. Tanggal 9 itu ditentukan dengan 1. Kalau enggak ada tanggal 1, enggak ketahuan tanggal 9. Sedangkan tanggal 1 di negeri kita itu jatuhnya hari Jumat kemarin, bukan hari Kamis, kan? Dan kalau kita berpuasa mengikuti hari Arafah, sebenarnya di Indonesia saat kita sahur di Indonesia, di Saudi Arafah, jam berapa di Saudi ketika kita sahur? Itu sebenarnya kan baru jam sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Artinya Arafah belum dimulai. Arafah baru dimulai setelah zuhur. Artinya kalau kita sahur di Indonesia jam 4, itu di Saudi Arafah pun belum mulai. Baru mulai nanti jam 12 lewat. Artinya setelah zawal, setelah zuhur, baru mulai. Oleh karenanya kata para ulama, pendapat yang paling kuat, Arafah itu tidak dikaitkan dengan tempat, tetapi dikaitkan dengan waktu puasanya, ya. Kalau prosesi Arafahnya tentunya dikaitkan dengan tempat, ya, dan waktu sekaligus. Tapi untuk puasa itu kaitannya dengan waktu. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari Bekasi. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah saya diberikan hibah tanah. Di dalamnya ada sumur. Sumur itu dipakai masyarakat kalau musim kemarau. Nah, yang lain pada kering. Nah, apakah pahala jariahnya kami tetap memelihara, apakah memperbaiki, mendapatkan kami yang diberi, atau masih tetap kepada yang membangun pertama kali? Baik, itu saja, Ibu. Ya, itu barangkali itu saja. Tidak kalau dalam kajian. Baik, wa'iyak. Barakallahu fik, Ibu Maryam di Bekasi, ya. Allah alam bisawab, ya. Tentunya yang paling utama yang mendapatkan pahala adalah yang pertama kali membangunnya. Karena itu adalah wakaf dari dia, itu adalah pahala yang mengalir untuk dirinya, yang mewakafkannya. Adapun kita yang menerima wakafnya atau yang menerima hibahnya, kita mendapatkan pahala ketika kita merawat aset umat tersebut dengan baik. Kita merawatnya, kita memaksimalkan hasilnya, kita gunakan untuk kemaslahatan orang Islam sebesar-besarnya, kita mendapatkan pahala amal soleh. Tapi yang mendapatkan amal jariah, pahala mengalir terus-menerus, tentunya yang mewakafkan tanah tersebut atau yang membangun sumur tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Ibu. Ustaz, ini Ana punya tafsir Ibnu Katsir, ya Ustaz, ya. Baik. Terus Ana baca di keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, di situ disebut Al-Baqarah itu adalah puncaknya Al-Quran. Dan surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Iya. Siapa yang membacanya karena Allah akan diampuni dosanya. Baik. Sementara ini yang Anda dengar, surat Yasin itu tidak punya keutamaan gitu Ustaz ya. Nah, apa hadis ini tidak sahih atau gimana Ustaz? Itu ibu baik ya. Ibu di depan ibu ada bukunya atau tidak, bisa dilihat riwayat ada. Iya ada, pasti ada pasti ya Ustaz ya, itu periwayatnya Anas bin Malik, apakah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi? Tidak, tidak. Iya baik ibu. Makil bin Yasar ya Ustaz, dari Makil bin Yasar, betul ya. Itu terkenal ya. Hadis yang ibu sebutkan itu terkenal. Iya baik. Allah alam bisawab ya, tidak ada yang mengatakan bahwa Yasin tidak memiliki keutamaan. Ya, semua ayat Quran itu memiliki keutamaan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan kepada kalian penuh dengan keberkahan. Ada keutamaannya. Ya, bahkan sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwasanya Yasin ketika dibacakan di sisi orang yang sedang sakaratul maut itu bisa meringankan beban sakaratul mautnya. Oleh karenanya ada beberapa hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang Yasin. Misalnya hadis Iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakan surat Yasin di sisi orang yang sakaratul maut, kata Nabi. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam menilai hadis ini antara yang mengatakan sahih dan tidak sahih. Para ulama dakwah, para ulama di zaman ini ya, seperti para Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apa hukumnya membaca surah Yasin di sisi orang yang sakaratul maut, beliau berkata hadisnya lemah, tetapi kalau ada yang mengamalkannya dengan anggapan bahwa hadis itu sahih, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Hadisnya lemah menurut saya, kata beliau, tetapi kalau ada yang mengamalkan hadis tersebut karena beranggapan hadis itu adalah hadis yang sahih, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Karena ini masalah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, khilaf dalam menilai satu hadis. Allah alam bissawab. Apakah boleh menjamak salat sebelum kita berangkat berpergian? Ya, kalau barang sudah dinaikkan ke atas mobil, tinggal kita menyalakan mesin, lalu tiba-tiba datang waktu salat zuhur, ya sudah kita kerjakan zuhur 4 rakaat. Kalaupun kita ingin menjamak silahkan, tapi belum boleh mengqasar. Boleh menjamak tapi belum boleh mengqasar, kata para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan ibu. Ini mengenai barusan masalah surat Yasin ya. Iya ibu. Nah, kan kalau ada kesusahan, katanya ada keinginan apapun, baca saja surat Yasin, terus kita meminta doa, apakah itu betul? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tidak mengetahui ada keutamaan khusus seperti itu. Ya, saya tidak mengetahui ada keutamaan khusus surat Yasin dibaca lalu kita berdoa minta ke lapangan. Saya tidak mengetahui. Tapi kalau Al-Quran dibaca setelahnya kita bertawassul memohon kepada Allah agar dilapangkan, silahkan, tidak masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal-amal soleh. Tetapi menghususkan surat tertentu seperti surat Yasin, itu saya tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggang roti bread toaster tipe TLT 15 dari Maxindo.